بل عبده ورسوله. وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد ابن عبد الله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sambung bacaan kitab kita. Kita sampai di muka surat 36. Tajuk baru. Ataupun 35 dah habis. 35. Baru habis sekali masalah. Dia kata Israfil meniup sangkakala. Bulan lepas kita dah tengok cerita tentang malaikat Israfil dan cerita sangkakala. Bagaimanakah Israfil nak laksanakan tugas dia tiup sangkakala? Yang sangkakala ini merupakan syarat sebelum berlakunya kiamat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini dia bagi satu subtopik, satu tajuk kecil dekat kita, Israfil tiup sangkakala. Tersebut di dalam Ihya Ulumuddin. Telah berkata Maqatil bin Sulaiman bin Bashir Al-Azdi. Bermula sangkakala itu ialah tentuang. Yang ini dia dah sebut bulan lepas. Tentuang ni trompet, seruna. Bermula sangkakala itu ialah tentuang. Iaitu Israfil menghantar akan mulutnya atas sangkakala itu. Dia cerita malaikat Israfil, la ni pun dia dah bubuh dah sangkakala di mulut dia. Dan luas hujung sangkakala itu seperti luasnya lebar langit dan bumi. Sangkakala tu ujung dia tu, serombong dia tu seluas langit dan bumi. Ini cerita pasal hadis ni lah. Saya cukup takut baca hadis ni. Pasal bila baca sampai takat tu ada orang buat kuah kening lah. Dia buat kuah kening lah. Aku serabut sungguh ke dalam. Sangkakala tu saja, dia kata corong dia tu besar sebesar langit dan bumi. Kita ingat Nabi SAW dulu pernah tulis di pucuk surat kepada Raja Heraklius. Kita panggil Hercules. Arab kata Heraklius. Nabi pernah tulis satu surat kepada Raja Heraklius. Dalam surat tu Nabi mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi petik ayat Quran dan sebagainya hantar kepada ke Heraklius. Nabi seru supaya Heraklius ini masuk Islam. Nabi ceritakan bahawa syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini luas dia seluas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard. Nabi tulis dalam surat dia, syurga ini luas dia seluas langit dan bumi. Oleh itu Heraklius masuklah Islam, Nabi kata. Kerana kalau sekiranya kamu pilih untuk masuk Islam, masih ada lagi ruang dalam syurga menunggu kamu. Hantar kita dia. Heraklius bila baca surat Nabi ni, dia tengok, dia kata syurga ni seluas langit dan bumi. Dia duduk buat kening, aku kata tadi. Kalau syurga Tuhan, luas dia seluas langit dan bumi, makna dia occupy habis seluruh ruang yang ada. Neraka nak duduk tahu lah. Kita ni, alam ni, langit dan bumi ni lah. Alam ni. Jadi kalau seluruh alam ni, syurga dah ambil tempat. Tak ada tempat dah neraka. Neraka tak ada. Dia guna akal. Dia jawab surat Nabi tu, dia kata, aku tak boleh lah terima Islam ni. Kerana kalau aku tak terima Islam pun, aku tak masuk neraka. Dia kata, pasal apa? Pasal neraka tak ada tempat lah. Jadi kok mana cerita pun bila kiamat esok aku masuk syurga. Dia kata pasal apa? Pasal semua seluruh alam dia ni syurga. Kalau sekiranya seluruh alam ini sudah diambil oleh syurga, maka ke manakah perginya neraka Allah yang kamu dakwa itu? Ditanya Nabi. Nabi terima surat Heraklius ni, Nabi draft surat jawab balik kat dia. Nabi kata kat dia, apabila tibanya malam, ke mana perginya siang? Apabila tibanya siang, ke mana perginya malam? Nabi tanya dia. Surah dia fikir tadi, kita lah ni malam. Kita lah ni ni malam, siang mana? Adakah dengan sebab adanya malam ni siang tak ada, bermakna siang tu memang tak ada? Esok datang siang. Bila datang siang cerah benderang, mana pi malam? Adakah dengan datangnya siang ni bermakna malam dah tak ada dah? Dah, malam ada. Kalau ikut kajian geografi, dia kata ni kena suluh matahari, dia jadi siang. Hak balik belakang sana, dia jadi malam. Maknanya, balik ni siang, balik sana malam. Hari ni siang, malam ada tak? Malam ada. Malam duduk sebelah sana. Maka demikianlah syurga dan neraka Allah, Nabi kata. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala jadikan syurga ni seluruh langit dan bumi, namun dengan kudrat dan iradah Allah, Allah boleh jadikan neraka Allah yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jawab ini. Nak terima, terima. Tak mau sudah. Jenis yang tak mau terima, han jawab ibu mana pun. Dia tak terima situ. Tapi tak apa. Tang Nabi, Nabi jawab. Atas dia lah untuk memilih. Sama ada untuk beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala ataupun tidak. Baik. Lalu kata dia, dan luas ujung sangkakala itu seperti luas lebar langit dan bumi. Dan Israfil itu memandangkan matanya ke pihak arasy, menantikan bila disuruh akan dia tiup sangkakala itu. Israfil ni dalam keadaan bersedia saja, mata tengok ke arasy saja. Kalau ada signal kata yes, dia tiup. Selagi tak ada signal daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka selagi itu dia tidak tiup sangkakala yang ditugaskan ke atas dia untuk tiup bila tiba masa dia. Maka apabila telah ditiupnya kali yang pertama, habislah mati sekalian yang di dalam 7 petala langit dan sekalian yang di dalam 7 petala bumi daripada sangat terkejutnya, melainkan mereka yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu Jibril dan Mikail dan Israfil dan Malikil Maut. Kedua. Bila bunyi aja sangka kala ni, habis semua dia gulung jahanam habis. Semua dia gulung bagi jahanam habis. Cerita dah baru ni di masjid manakah. Ada satu sahabat tanya saya. Satu pagi, cikgu sekolah saya, dia cikgu sains. Dia main tarik bangku duduk tepi saya. Dia kata, ustaz nak sembang sikit. Semalam saya baca Quran, saya baca terjemahan dia, baca surah Al-Qari'ah. Tuhan sebut Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabsus. Wa takunul jibalu kal-aidnil manfush. Dia kata, saya baca ayat tu saya tak faham. Dia kata, tentang konsep kiamat ni. Tuhan sebut dalam ayat tu Al-Qari'ah. Satu perkataan. Kemudian dia tanya, Mal-Qari'ah. Apa benda Al-Qari'ah ni? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Apa yang kamu tahu tentang Al-Qari'ah ini? Yawma yakunun nasu kal-farashil mabsus. Al-Qari'ah ini adalah hari di mana manusia terbang macam kelkatu. Wa takunul jibalu kal-aidnil manfus. Al-Qari'ah ini ialah hari di mana bukit terbang jadi debu. Dia kata, saya tak faham. Apa dia? Dia nak cerita sebenarnya. Kiamat ni sebenarnya macam mana? Yang kata orang terbang jadi kelkatu ni pasal apa? Yang kata bukit berkecai jadi debu ni pasal apa? Dia tanya. Saya tanya dia, you dulu universiti ambil bidang apa? Dia kata, apa fizik? Fizik, okey. Kalau kita kata konsep kiamat ni, ialah hari kehancuran alam. So, cara Tuhan nak hancurkan alam ni, di antaranya ialah Tuhan hentikan graviti bumi. Kalau graviti bumi Tuhan berhenti, jadi apa? Tanya dia. Oh, dia kata, kalau kita buat, Orang tabut tu kiamat. Saya ambil pen, saya tengok. Tengok pen dia kata. Dia ingat nak buat silap masa apa-apa. Tengok pen dah lah. Lepas jatuh. Pasal-pasal jatuh. Dia kata pasal yang ustaz kata graviti tadi. Okey. Kalau Tuhan off graviti apa jadi? Kalau Tuhan off graviti, dia kata bukan kata pen saja. Tak itu ke bawah. Nanti tak apa nak kata. Dia kata. Yes. Kalau macam tu, maknanya hari kiamat ni konsep dia ialah hari kehancuran. Tuhan nak bagi punah alam ni. Macam mana cara Tuhan nak punahkan sehingga orang tabak jadi kelkatu sampai bukit berkecai tak lekat di bumi macam mana? Dengan menutup, dengan mematikan graviti bumi. Cukup. Tuhan tak payah perintah malaikat Jibril, hang tolong pergi ambil bukit. Tazam, ubah titikan batu Zat. Jibril, hang tolong ambil timbul orang bagi tabak tak? Tak payah susah ambil macam tu. Tuhan tak buat kerja yang susah macam tu. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dia nak sesuatu, kun fayakun. Jadi-jadilah. Kalau dia tutup graviti bumi pun boleh kiamat dah kita ni. Dalam Quran Tuhan sebut hari kiamat ni juga hari di mana orang yang mengandung melahirkan anak daripada kandungan dia belum cukup hari. Yauma tad'u kullu hamlin hamla, hari di mana orang yang mengandung kandungan itu memancut keluar isi kandungannya. Bila graviti tak ada, aduk kandung dalam badan pun keluar. Ini dari segi saintifik. Memang macam tu. Maknanya kalau Tuhan nak binasakan alam ni senang saja. Tak susah. Kalau Tuhan nak binasakan, senang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Tuhan tak binasa, mana itu ada hikmah di sebalik dia. Tuhan nak minta supaya manusia ini sedap dulu. Balik ke pangkal jalan dulu. Taubat dulu. Istighfar banyak-banyak pada Allah dulu. Sebelum sampai masa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia akan dibinasakan daripada terus hidup di dalam alam ini. Muslimin dan muslimah mati selihat. Dan dia kata di sini, kemudian disuruh akan malaikat maut supaya mengambil dia akan nyawa Jibril. Bila dah semua orang mati, malaikat maut disuruh cabut nyawa Jibril. Kemudian nyawa Mikail, kemudian nyawa Israfil, kemudian pula nyawa malaikat maut sendiri. Maka matilah malaikat maut. Di sini ada khilaf di kalangan ulama usuliyin. Ada yang mengatakan Allah yang cabut nyawa malaikat maut, bukan dia cabut nyawa dia sendiri. Wallahu a'lam bagaimana hakikat sebenarnya, Allah yang lebih mengetahui tentang perkara ini. Baik, dia kata kemudian menunggu makhluk, kemudian daripada tiup pertama itu di dalam barzakh 40 tahun. Selepas mati itu 40 tahun masing-masing pakat tunggu dalam alam barzakh. Tunggu hari kebangkitan semula. Kemudian dihidupkan Allah atas Israfil, maka disuruhnya tiup akan sangkakala. Pada kali yang keduanya pula, mula sekali makhluk yang akan dihidupkan Allah ialah malaikat Israfil. Bangkit-bangkit tu cukuplah sangkakala yang kedua. Maka itulah firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Artinya, kemudian ditiup pula pada sangkakala itu akan tiup yang kedua. Tiba-tiba mereka itu berdiri dengan tercengang-cengang memandang atas kaki mereka itu dan pihak kelilingnya dan menanti apa diperbuatnya. Ini yang kata Quran, ini yang kata hadis, kadang-kadang dia bercakap tentang future. Tentang satu benda yang menjangkau, yang melampaui batasan wawasan 2020. Ha? Kita dah duduk bercakap, kita dah duduk dalam era wawasan. Duduk bercakap, duduk try, duduk ramalkan what will happen in 2020. Apa nak jadi tahun 2020? Nak jadi huru-hara kah? Nak jadi aman damai kah? Semua nak jadi high-tech kah? Apa kah nak jadi tahun 2020? Allah Subhanahu Wa Taala wawasan dia menjangkau semua perkara ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dia menjangkau jauh lebih berapa kali ganda jauh daripada wawasan manusia ini. apa yang Nabi sebut satu benda yang cukup-cukup luar daripada batas pengetahuan manusia. Sehingga kan kalau manusia cuba kaji pun dia tak dapat benda ni. Dia tak boleh nak gambar macam mana malaikat Israfil, macam mana sangkakala, macam mana dia tiup sangkakala, bagaimana goncangnya dunia pada masa itu. Bagaimana apabila ditiup kali kedua, manusia bangun dalam keadaan tercengang-cengang, tak tahu nak pergi ke mana. Manusia tak boleh gambar benda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Cuma manusia dituntut supaya beriman, supaya percaya apa yang disebut dalam Quran, apa yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jadi kebenaran, akan jadi kenyataan pada satu masa nanti. Dan masuk tajuk baru, dia kata bab maja'a fi sya'ni sirat, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan pekerjaan titik di negeri akhirat yang berterentang di atas api neraka jahannam. Dia nak cerita pasal titik sirat al-mustaqim yang merentangi di atas neraka jahannam. Jadi sekali lagi dia akan terangkan dalam hadis yang boleh digambarkan bahawa di tebing sebelah sini padang mahsyar. Di tebing sebelah sini syurga Allah. Di bawah neraka Allah. Titik siratal mustaqim Allah Subhanahu wa taala mulakan di sebelah padang mahsyar dan dia melintasi sampai ke sebelah sana, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lintas titik siratal mustaqim dan berjaya melepasinya, dia masuk syurga Allah. Orang yang gagal, dia akan jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tak reti nak imagine macam mana. Secara kasarnya hadis beritahu begitu keadaan dia. Bagaimana dahsyatnya? Wallahu a'lam. Dia sebut di sini, dia kata, ketahuilah saudaraku, wajib atas tiap-tiap orang yang mukmin itu percaya akan ada titik yang akan ditempuhi oleh manusia di negeri akhirat. Ada. Yang ni kena yakin. Jangan siapa tak yakin, jangan siapa duk was-was, jangan siapa duk buat-buat tanya. Ha? Ada orang tanya saudara tu, dia kata, ustaz, titik siratal mustaqim ni ada cara titik ini jambatan Pulau Pinang kita. Itu banding dengan jambatan Pulau Pinang ni sepakut punya cerita. Dia kata, nak pernah pergi kota. Nak bagi benda tu nampak. Panjanglah ustaz, dia kata. Tu saya duk upah lah, percaya sudah. Percaya sudah. Benda ni kalau percaya memang tak rugi. Kalau tak percaya memang rugi. Lalu kata dia, bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu beberapa banyak hadis dan berfirman Allah Taala, di antaranya auzubillahi minasyaitonir rajim, fahduhum ila siratil jahim waqafuhum innahum mas'udun. Artinya, maka tunjukkan oleh sekalian kamu akan mereka itu kepada jalan neraka jahim dan dirikan mereka itu di padang mahsyar kerana bahwasanya mereka itu disoal semuanya. Itu dalil dia. Maka hadis yang menunjukkan ada sirat di negeri akhirat itu telah dikatakan beberapa banyak hadis. Setengah daripadanya barang yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, katanya Anil Mughirah Ibni Syu'bah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syiarul mu'min ala sirat Rabbi sallim. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Al-Mughirah Ibni Syu'bah radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula alamat orang mukmin masa meniti di atas sirat di negeri akhirat kelak, iaitu berkata ia, kira-kira maknanya demikian ini, ya Tuhanku, selamatkan kami daripada jatuh ke dalam neraka. Selamatkan kami, hai Tuhanku. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ini, dia cerita orang yang beriman. Di antara tanda orang itu beriman, bila dia minta titik siratal mustaqim, mulut dia tak habis-habis sebut. Kata dia, Rabbi, salim. Dia minta yang tu ya. Wahai Tuhanku, selamatkan aku. Wahai Tuhanku, selamatkan. Itu tanda dia orang beriman. Orang tak beriman, wallahu a'lam macam mana cerita dia. dia teluk, dia kata sakitlah, tajamlah, haluilah, nak lalu tak boleh, macam-macam dia kata. Kalau orang beriman, dia tak sibuk dengan benda-benda tu. Sebaliknya, dia cuma sibuk dengan minta supaya Allah selamatkan dia untuk lintas titi siratal mustaqim itu. Masalah dia kata, titi siratal mustaqim itu dibentangkan di atas belakang neraka jahannam sebagaimana ada tersebut di dalam hadisnya begini. An Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala yudha'u siratu ala sawa'i jahannam mislu haddi sayf al-murhah wa mudahhabah mudillah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya dihantarkan titi ataupun jambatan, jambatan besar atas belakang neraka jahannam melalui atasnya oleh umat Nabi yang dahulu-dahulu dan yang kemudian, sehinggalah orang-orang atas belakang neraka jahannam itu, semua orang akan melalui titi siratal mustaqim ini, melalui atasnya oleh umat Nabi yang dahulu dan yang kemudian, sehingga orang-orang kafir pun melalui di atasnya, adalah titi itu sangat halusnya seumpama tajam mata pedang ataupun lebih halus daripada rambut, lagi sangat licinnya, jadi tergelincir orang-orang yang lalunya, maka langsung jatuh ke dalam neraka itu. Tak tahu lah nama. Kita susah agama Islam ni. Pasal dia tak susuli maklumat ini dengan teknologi. Dan saya tu teringat juga sekali-kali. Kalau Tuhan ni dia buat dalam bentuk teknologi lah bagi kita. Bila dia cerita tentang titi siratal mustaqim, dia hantar main video untuk kita tengok. Oh, senang cerita. Malam ni mai tak ada baca kitab teruk-teruk lah. Mai-mai pasang video. Malam ni kita nak tengok tentang keadaan titi siratal mustaqim. Puk kata pasang, semua kita tengok macam mana dahsyatnya titi siratal mustaqim itu. Bagaimana yang dikatakan titi itu lebih tajam daripada mata pedang? Bagaimana yang dikatakan lebih halus daripada rambut? Bagaimana yang dikatakan titi itu terlalu licin? Macam mana? Tunjuk dalam bentuk mata boleh tengok. Masjid Batu Penat dua tingkat. Dia pakai timpah dengan semayang. Tak pernah abangkan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tak buat benda macam tu. Adakah kerana Tuhan tak reti teknologi? Kita nak tanya. Ada orang hari ini, bila sebut Quran, bila sebut hadis, dia nampak Quran dan hadis ni terpisah daripada kemajuan sains dan teknologi. Dia kata dalam suasana orang duk cakap tentang high tech, tentang high teknologi, tentang komputer, tentang benda-benda hebat hari ini, ada pula satu golongan orang duk cakap tentang Quran, tentang hadis, tentang tak boleh buat benda tu, tentang tak boleh buat benda ni. Dia kata, Allah, betapa jauhnya golongan ini. Baca dalam satu buku yang ditulis oleh Maryam Jamilah. Maryam Jamilah, dia tulis satu buku, dia bagi tajuk A Manifesto of Islamic Movement. Dia kata. Bukan manifesto final, ya. A Manifesto of Islamic Movement. Satu manifesto tentang gerakan Islam. Maryam Jamilah bawa dalam buku tu cerita tentang golongan orientalis. Golongan nak bertuhankan akal mutlak tanpa dipimpin oleh wahyu Allah. Kalau nak cakap tentang Quran, kalau nak cakap tentang hadis, hidup tepi jalan. Terus sambil duduk cakap panggil. Kalau nak cakap tentang Quran, kalau nak cakap tentang hadis, pergi duduk tempat-tempat tertentu aja. Kami, kami nak cakap tentang teknologi, tentang dunia maju, tentang zaman moden, kami. Pasal apa? Pasal dia pandang Quran, hadis ni sebagai satu simbol kemunduran. Kata Maryam Jamilah dalam buku dia. Ada golongan orientalis tuduh. Tuduh Islam ni, kata dia, Islam is a symbol of backwardness. Islam adalah satu simbol kemunduran yang amat dahsyat. Idea orientalis ni diterima oleh ramai umat Islam hari ini. Ramai. Otak dia terima benda tu. Bila kata Islam ni simbol kemunduran. Bila sebut kata Islam, dia bayang dalam kepala dia orang pakai jubah, pakai sorban, pakai ketayak putih, tahu janggut. Dia kata, worst. Satu mimpi ngeri. Satu mimpi yang menakutkan. Kalau aku hang nak ajak suruh ikut Islam, aku kena ikut pattern tu. Seolah-olah dia rasa macam tu. Seolah-olah Islam ni tak boleh hidup dalam zaman lari. Apatah lagi Islam kita nak hidupkan dalam tahun 2000 lebih esok ni. Oh, dia kata mustahil. Mustahil Islam boleh hidup dalam keadaan itu. Ada orang terima idea. Maka Islam ni dia kata is a symbol of backwardness. Simbol kemunduran yang cukup kasar. Kita nak bagi tahu benda ni. Mundur tak tahulah. Mati masuk kubur ketahuan lah. Yang maju macam mana pun, pemikiran yang advance 20 tahun sekalipun, ada orang kata dia punya pemikiran advance, dia punya pemikiran dulu daripada orang 20 tahun. Hak kita dia fikir lah ni, dia fikir 20 tahun dulu. Hak dia fikir lah ni, 20 tahun lagi, baru kita boleh fikir. Dia duduk berasa dia terdik sangat. Lalu dia komplain banyak benda. Quran ni tani tak kena, tani tak betul, tani kena tambah, tani kena pindah, hadis ni. Banyak benda dia komplain. Dia kata saya bukan tolak Quran, tapi tengoklah dulu. Kalau sesuai, yes. Kalau sesuai, yes. Tapi kalau tak sesuai, Quran. Sabar kan? Kita jangan duk paksa orang suruh ikut Quran. Tak boleh. Dia kata zaman duk paksa orang ni dah lepas dah. Zaman Nabi dulu, yes. Ada orang cakap macam zaman nak bagi orang faham Islam dengan mata pedang ni dah lepas. Dia kata zaman dulu, yes. Kita nak bagi orang faham Islam, kita buat pedang. Kita ada tengkuk dia. Orang kena terima Islam. Dia kata lah bukan macam tu. Lah ni dia kata semua kena hikmah. Ini idea, nada-nada orang lah cakap. Lah ni kalau nak cakap Islam, kena hikmah, kena bijak, kena cerdik, kena terang, kena rasional, kena... Oh, susah. Susah. Quran tu rasional dah lah tu. Hadis tu rasional dah lah tu. Orang yang tak boleh terima Quran, tak boleh terima hadis. Orang ni yang tak rasional. Bukan Quran tak rasional, bukan hadis tak rasional. Orang tu yang tak rasional. Dia tu merasa Islam ini lekeh sangat. Itu sebab dalam Quran Tuhan kata wa antum mudhilun, adakah kamu rasa hina dengan sebab Islam yang ada pada kamu? Hina. Orang lain ni kalau tak boleh jabat tangan salam dengan orang perempuan lagi, ha? Kalau bila dia tengah duduk sembang dengan kita, sembang dengan ustaz, pernah satu perempuan nak salam dengan dia. Kau tu main di sini-sini soal tangan nak salam dengan dia. Dia tu boleh tengok kita. Kita biasa jumpa lah. Biasa jumpa lah. Mananya kawan tu yang soal tangan di sini-sini tunggu nak salam tu biasa selalu dia tak salam boleh. Hari tu sebab dia tahu ustaz tadi. Eh, kita kata dia, we are Muslim. Kita I'm sorry. Tapi kita ngerti gitu ya. Memang muka dia. Cina tak merah muka dia, merah muka. Orang bukan Islam, dia respect, dia hormat. Ini agama. Kalau kita tak buat benda tu pasal agama, dia minta maaf pula kat kita. Dia hidang arah kat kita. Kita baru, I'm sorry, I'm a Muslim. Oh, cepat-cepat dia ambil simpan dia, aku tak minum juga. Ada orang biasa buat macam tu. Dia attend satu majlis besar, satu orang kubur. Dia buat tu yang penting kuih di depannya. Dia habak perang, dia kata, I'm Muslim. Oh, sorry, panggil. Orang tak balik, tak balik, tak balik. Orang yang orang ni semua. Orang hormat balik. Pasal apa? Pasal kita ada prinsip Islam. Nida, kita diserah rasa rendah diri dengan Islam. Nak bercakap bagi pihak Islam tak terbit, tak keluar. Nak declare, nak istihar kata kita Islam di depan orang ramai, tak keluar. Awak koman sangatkah Islam kita ni? Awak hina ke kita kalau kita diketahui orang sebagai orang yang nak pegang sungguh dengan Islam? Hina ke? Ada orang rasa hina. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala tanya orang ini. adakah kamu rasa hina dengan Quran yang kamu nak pegang ini? Muslimin dan muslimat yang mati sekalian, kita kena jaga perkara-perkara macam ini, kerana perkara-perkara ini, rasa hina dengan Quran dan sebagainya, boleh merosakkan akidah kita. Tanam dalam diri kita rasa bangga terhadap Islam. Tanam dalam diri kita berani bercakap tentang Islam. Bercakap yang benar. Dimanapun bercakap yang benar. Soal orang nak dengar, orang tak mau dengar, orang nak terima, orang tak mau terima, ikut suka mereka. Saya pun orang kata macam-macam juga. Pagi tadi kawan di sekolah dia abang kata, Ustaz, kemarin ada orang main di rumah tanya. Kata, Ustaz Samsuri ini macam mana dia ni? Soalan pun bahaya ni. Ustaz Samsuri ni dia ni lagu mana? Kawan ni pun tanya lah lagu mana, lagu mana? Taklah dia ni ni macam mana? Jadi tanya lagu mana, tanya pula macam mana? Kawan ni tanya awaknya. Dia kata, tu dengar mereka kata baru ni, dia kata tengok TV wajib. Pula dah. Ustaz Samsuri ni, dia kata tengok TV wajib. Kawan ni kata, eh saya tak tahu. Saya duduk kerja sekali dengan dia, saya duduk mengajar sekali dengan dia. Saya kenal dia. Saya kenal dia. Betul ke dia cakap macam tu? Kan dia cakap macam mana? Apa buat kesimpulan macam tu? Dia kata, tak tahu lah. Saya pun dengar mereka kata. Lepas kata, dia kata. Macam tu. Itu saya tak mahu. Saya tak tahu. Ditanya balik macam mana. Bukan mudah orang nak percaya kita. Bukan mudah. Ada kita tak minta orang percaya kita. Nah, kalau nampak wah-wah, nampak meragukan, nampak dia ni tak boleh pakai, nampak dia ni melelong, nampak dia ni nak kata apa kata, tak tahu memang dia. Nah, mai duk mengaji, duk ingat tak baik tu. Tak ramai lah. Duk seksa dalam perut tu buat apa. Kita nak benar ni clear. Kita tak nak hidup jadi setelah sabut, serabut. Pasal hari ni orang dia tak tekankan sangat soal apa kita nak bercakap tu. Dia doktor kita tu. Dia ni macam mana? Dia ni belah mana? Itu jadi tajuk nombor satu. Dia ni macam mana? Dia ni belah mana? Kita harapkan dia kita belah Islam. Dahlah, kita semua orang kata belah Islam. Tapi belah mana? Muslimin dan muslimat yang mati sekalian. Kita belah Islam. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ini ayat Quran. Siapa yang lebih baik perkataan daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah? Kita seru manusia kepada Allah. Kita seru manusia suruh ikut Quran. Kita seru manusia suruh ikut hadis Nabi. وَعَمِلَ صَالِحًا. Kita suruh orang buat amal soleh. Kita buat amal soleh. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan kita kata kita dari kalangan orang Islam yang tunduk menyerah diri pada Allah. Ah, dia duduk sibuk nak tahu kan. Saya tak boleh, dia kata, selagi saya tak tahu cara saya tak ambil lagi. Tak mau sudah. Ada ni, kecenderungan macam ni ada. Di mana-mana. Dia lebih concern tentang benda tu. Dia lebih nak tahu yang tu. Dan kalau orang tahu apa, orang boleh buat. Tak apa. Dan kalau dekat nak tak apa, dia tak tahu pun tak apa. Kalau tahu pun tak apa, tak tahu pun tak apa, mana benda tu tak apa. Bukan benda besar. Mai, duduk, dengar. Kalau tak betul, apa? Kata tak betul. Kalau Ustaz, tadi Ustaz abang tu tak betul. Pasal apa? Pasal ni lah. Dalam Quran kata macam ni. Jadi Ustaz kata tadi tak betul. Saya terima kalau dia kata betul. Pasal apa? Pasal kita nak cari yang betul. Kita nak cari yang benar. Kita nak cari yang Allah reda. Muslimin dan Musliman yang mati sekalian. Perkara-perkara macam ni kena jelas, kena clear, kena terang. Bukan nyata ni, dia bunyi lagu lain pula lah. Satu hari sudah mengajar sebelah sana. ada ramai jumpa 6-7 orang. Ustaz, minta maaf. Nak tanya apa-apa. Ni dari hati ke hati. Pegang dada kiri dia, pegang dada diri, dada kiri kita. Dari hati ke hati. Minta ustaz pun jawab, dari hati ke hati. Saya kata, ni bahaya. Apa-apa dia, sebenarnya apa dia? Dahlah dengar kata ustaz tak berhari dah mereka nak tarik di Kuala Lumpur bagi apa ke jawatan apa ke di sana. Apa dengar di mana kata dia pun duk cakap apa dia pun duk cakap apa tak apa lah tunggu tengok lah kalau pergi tunggu okey lah kalau tak pergi tak okey. Tapi kita pun malas duduk main kita fikir pun ni malas-malas layan soalan macam tu tak mahu. Kalau tak keluar jadual mengajar apa yang tu ada lah nanti mana-mana tu. Lagi jadual tu duduk keluar tu ada. InsyaAllah tu ada. Muslimin dan Muslimat yang mati sini. Jadi balik pun kita pun nak tidur ambil masa lama juga. Fikir apa yang mereka nak tahu sebenarnya. Adakah selama ni kita duduk terang tu tak terang lagi? Adakah kita duk bagi tu kelabu lagi? Mau cakap macam mana lagi? Hak kita habak ni clear dah. Hak Tuhan kata boleh, kita kata boleh. Hak Tuhan kata tak boleh, kita kata tak boleh. Itulah Islam. Muslimin dan Muslimat yang mati sekalian. Tak ada apa saja kita nak sebut saja benda tu supaya masing-masing faham. Kenapa tak betul? Abang ustaz tak betul. Kalau dia duduk bergerak juga di atas tak betul itu tak salah mengaji lah. Pergi ke lewat. Dia cari buah kita rasa lapang dada. Kita rasa selesa dengan apa yang dia bagi. Kita boleh terima semua. Ikut. Habis cerita. Jangan kita duduk ingat. Bukan-bukan. Duduk ingat. Duduk reka-reka benda ni kita takut. Kita reka kita takut. Tak mahu. Kerana tidak ada kesudahannya. Muslimin dan Muslimat yang mati semua. Lalu di dalam hadis yang kita baca tadi jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang dahsyatnya yang dikatakan titi siratal mustaqim. Kata dia pangkal titi itu di padang mahsyar tempat orang-orang berdiri berhenti. Mula titi itu sebelah padang mahsyar. Di sanalah tempat pada duk ki orang ramai duk berdiri duk tunggu giliran nak boleh lintas titi siratal mustaqim tunggu dalam keadaan uratan. Urlat kama kuliku. Dalam keadaan tidak ada seutih benang pun di atas badan. Dalam keadaan tidak berkhatan. Dalam keadaan tidak berkasut. Tunggu di sana. Di sebelah padang mahsyar sana. Tunggu giliran nak lintas titi siratal mustaqim itu. Dan akhirnya yang di hujungnya. Atas pintu syurga. Ujungnya elok-elok pintu syurga. Kata dia dan panjangnya iaitu perjalanannya 3,000 tahun. Itu dia. Bukan dia ini. Bukan dia jembatan berbinang. Panjang titi siratal mustaqim ini dijelaskan dalam hadis dia kata 3,000 tahun perjalanan. 3,000 tahun mengikut kiraan akhirat. Dalam hadis Nabi kata sari di akhirat sama dengan 1,000 tahun di dunia. Ada pula riwayat lain kata sari di akhirat 500 tahun di dunia. Kalau kita kira hak sikit lah, kita kata 500 tahun ke 500 kali 3,000. Itulah jarak perjalanan yang kita nak tempuh. Di hari akhirat itu, pada bahagian titi siratal mustaqim sahaja. Kata dia 1,000 tahun naik, 1,000 tahun berjalan di tanah sama rata. Dan 1,000 tahun menurun. Titi itu dalam bentuk macam itu. Duk mendaki naik saja titik itu 1,000 tahun. Jumpa tanah rata 1,000 tahun. Turun pun 1,000 tahun. Sabit daripada hadis Nabi SAW. Maka begitulah kata Mujahid dan Ad-Dhahhak. Katanya alaihi kalladhi min nari. Yahtafu biha. Famansiku yahwi fiha wa masrur. Atasnya ada beberapa besi cangkok. Atas titi siratal mustaqim itu pula Allah sediakan besi-besi cakok. Besi yang mencakok kita bila kita jalan. Yang dibuat daripada api neraka. disambar dengan dia akan orang yang berdosa. Maka yang kena cangkuk itu jatuh dengan dia ke dalam neraka dan kebah di dalamnya. Kalau buka dalam hadis yang lebih detail lagi tentang sirat ini, dia kata tiap-tiap langkah ada besi yang mencangkuk. Kalau seorang yang asli, seorang yang banyak buat maksiat atas dunia, selangkah dia pip, sekali cangkuk kena. Sekali kena, isinya jatuh berguguran dalam neraka dan setiap kali itulah api neraka sambar naik sampai menghanguskan dia yang duduk berdiri di atas titik siratan mustaqim. Inilah rupa-rupanya yang Allah sebut dalam ayat dia, Inna Allah syadidul iqab. Yang Tuhan kata sesungguhnya Allah itu syadidul iqab, bersangatan pedih azab yang dia sediakan. Tak ada satu manusia boleh reka buat azab sepedih azab yang Allah buat. Kalau kita kata Jepun dulu ganas, duduk dera orang. Tak ada naik lah kalau nak banding dengan Allah nak buat di hari akhirat itu. Kalau kita kata puak Serbia ni ganas, duduk bunuh orang Islam di Bosnia, cara tu tak ada naik lagi. Kakak-kakak kantuk dengan buntuk senapang pecah kepala tu tak jadi apa lagi. Hak Allah sediakan di padang mahsyar, di titik siratal mustaqim dah lebih dahsyat daripada tu. Apatah lagi yang Tuhan sediakan di dalam neraka ni. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Kata dia lagi, maka jatuhlah segala isi yang dicapuk itu ke dalam neraka dan rebahlah manusia ke dalamnya. Kata dia lagi, wa minhu man yamurru kalbarq fala yanshabu zalika an yanju summa karrihi fala yanshabu zalika an yanju summa kajaryil faras summa karamlir rajul summa kamashir rajul summa yakunu akhiruhum insanan قد لو حق النار ولقيا فيها شرا حتى يدخله الله الجنة بفضل رحمته. Dan setengah daripada orang-orang yang menempuhi titik itu ialah orang yang menempuhinya semacam kilat, maka tiada ia kena sambar cangkuk itu dan tiada jatuh ia bahkan lepas dia. Satu golongan yang pertama, lintek titik siratal mustaqim ni macam kilat menyambar. Atau dua ada belah sana. Cepatnya dia ni sampai besi cangkuk yang Tuhan sedia tak akan cangkuk dia. Tengok-tengok dua ada seberang sana dah. 3,000 tahun perjalanan sepanjang kilat sampai balik sana. Kita tak tilah sabar. Kita kalau boleh lari ketek apa tak apa. Takut pun kena dalam hadis kita baca dulu ada orang yang Allah jalankan dia di atas titik siratal mustaqim ini di atas wajahnya. Na'udzubillah. Tuhan jalankan dia di atas sirat ini dalam keadaan muka tercomoh atas tanah. Duk serondoi muka ke atas tu 3,000 tahun perjalanan. Cuba bayangkan azab yang Tuhan lagi. Nak tentu kita ni macam mana, jalan dengan muka ke, berjalan dengan kaki ke, berlari ke, ataupun sepatah kilat ke, bergantung kepada tempoh ujian yang Tuhan bagi kita hidup atas dunia ni. Lah ni, lah ni. Kalau lah ni kita ikut sungguh-sungguh, apa yang Nabi suruh, semua kita ikut. Sampai akhlak Nabi pun kita cuba ikut. Semua sekali. InsyaAllah, selamat kita. Ni dah pokok tak ada tinggal. Dia keluar tajuk tu lima. Tak boleh tinggal lagi. Tahu dah kata buruk, tahu dah kata tak elok. Duk balas macam kata lu berubah hidup. Bila nak boleh berhenti, bila? InsyaAllah ya. InsyaAllah tu banyak kami hidup bunyi lah, tapi bila? Nah, dia kata saya abang beri terang ke Ustaz. Ada tu kawan baru ni. Saya abang tu yang perang dosa. Betul-betul punya abang. Ya. Yang pertama saya ni restu. Ya. Pasal itu yang isap pun anggaran. Bukan pasal apa dah. Pasal itu aja. Pasal restu aja. Satu. Kemudian yang kedua yang ni saya tak tahu dia. Tapi ada satu kawan abang lah. Ya. Ada satu cikgu sekolah mana abang. Ya. Dia ni tu isap apa lah. Dia berhenti-henti sama saya. Dua minggu habis umur. Dia main hatas kat kita. sama sudah dah 2 minggu. Tak daripada dia mula berhenti tu nampak kesik-kesik, dia dekat kesik-kesik 2 minggu cukup-cukup habis. Tapi biarlah, saya mengaku lah ajar ni di tangan Tuhan, dia kata, tapi biarlah kan, sebab musabah aku kita. Ada juga main cakap balik kat kita, dia cakap lagu tu. Kita tanya dia, kompok ni bagus tak ruih? Dah lah, yang tu tak saya tanya lah, semua orang kata tak ruih. Tapi lagu tu kata tadi, boleh berhenti juga. Pengorbanan yang kecil yang kita minta tak boleh buat. Jangan bercakap tentang pengorbanan besar. Ya? Baik. Lalu dia kata, kemudian yang menempuhinya seperti angin, maka tiada melekat cangkok itu, bahkan lepas dia. Korang sikit daripada kilat, dia lintas sepani. Satu sampai belah sana. Kemudian yang menempuhinya seperti berlari kuda, kemudian seperti berlari laki-laki, kemudian seperti berjalan laki-laki. Lari laki-laki, berjalan laki-laki, kuadu slow lah. Kemudian adalah mereka itu pada pihak manusia, seorang laki-laki yang menghubungkan seorang laki-laki yang mengubahkan rupanya oleh api neraka, dan jumpa ia di dalam neraka itu beberapa azab dan dera, sehingga dimasukkan dia oleh Allah ke dalam syurga dengan limpah kurnia rahmatnya. Ada orang yang berjalan di atas titi sirah pemustaka itu kena sambak api. Api yang sambak dia tu rentung dia, berubah muka dia. Dia tak jatuh dalam neraka, tapi duduk atas titik siratal mustaqim tu kena bahang api neraka tu, kena. Dan kena bahang tu sampai berubah-ubah. Rentung hangus dia duduk di atas titik siratal mustaqim, tapi tak jatuh, tapi kena bakar hangus. Setelah dia menempuh suasana tu, bakar hangus, bakar hangus, bakar hangus, 3,000 tahun lama dia, barulah boleh jejak kaki ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata dia, fayuqalu lahu tamanna wasat fayaqul ay rabbi atahza'u minni wa anta rabbul izzah fayuqalu lahu tamanna wasat hatta idza qata'at bihi al amaniyu qal laka ma sa'alta wa mithluhu ma'a. Maka dikatakan orang baginya, cita-cita olehmu dan pinta apa kehendak kamu, nescaya kami beri. Ini dia nak cerita tentang orang yang sebelum boleh masuk syurga kena tahu. 3,000 tahun dia di atas titik siratal mustaqim tu kena sambang api hangui rentung, sambang api hangui rentung, teruk kena atas titik siratal mustaqim. Akhir-akhirnya setelah 3,000 tahun baru pijak kaki di syurga. Bila sampai di syurga, fayuqalu lahu, dikatakan pada dia, tamanna wasal. Orang kata kat dia, mintalah apa yang kamu cita-citakan pada Allah. Bila sampai di syurga, Tuhan bagi kat dia peluang untuk minta apa dia nak nak. Tuhan bagi wishes kat dia. Minta apa anak nak, minta Tuhan nak bagi. Baik, apa jadi? Maka berkata orang itu, ya Tuhanku, adakah engkau memperejek-ejek aku? Dia bertanya Tuhan, dia kata, Allah. Dia ni dulu berkata, dia pengapih dah. Boleh masuk dalam syurga ni, pengapih dah. Orang lain macam kilat, pi ada yang macam angin, ada yang macam orang berlari, ada macam-macam. Dia ni berjalan tapak, kena campur besi hamil retung, campur besi hamil retung. 3,000 tahun baru sampai. Sampai-sampai orang kata, okey lah, hang minta lah apa hang nak. Apa yang kau cita-citakan selama ni minta, Tuhan nak bagi. Dia kata, boleh lah. Dah aku main lambat, sampai lah sekali, perli pula. Ni, dalam bahasa Arabnya dia kata, ay Rabbi atahza'u minni, wahai Tuhanku, hang perli main aku kan? Hang ejek-ejek aku kan? Dia tanya Tuhan. Sedangkan kata dia, dan engkau Tuhan yang maha mulia. Maka dikata orang baginya, cita-cita olehmu dan pintalah apa kehendakmu. Sehingga meminta orang itu sampai putus cita-citanya, tiadalah suatu yang ada terlintas mau dipintanya lagi. Maka berfirman ia, bagimu barang yang telah kamu pinta dan seumpamanya sertanya. Itu ya. Akhir-akhirnya dia minta apa yang dia minta, Tuhan bagi semua pada dia. Itu yang kata syurga itu. Kalau buka di dalam Riyadhus Salihin, dia bawa pula hadis cerita tentang satu hamba Allah last sekali masuk syurga Allah. Dia ni pengapis sekali, dah tak ada, dah hampir semua orang sejak daripada zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sampai orang pengapis sekali masuk. Last sekali dia pengapis sekali, lepas dia tak ada dah orang masuk syurga. Dia masuk, Tuhan tanya sopan ni jugalah. Tuhan tanya, mintalah apa yang kau nak. Dia kata, nak minta apa lagi ya Allah, habislah aku buat tu ambil habis. Aku ni pengantin ni, dia kata. Dia duk bayang lagu akai manusia. Ni penyakit kita ni, kita suka duk baca hadis, duk baca Quran. Baca dari sudut akal kita. Akai kita katanya kalau beli tarian 5 biji, orang ada 20 orang. Boleh seorang tu lah. Akai kita kata. Akhir kita kata kalau 5 biji durian 20 orang nak makan, boleh seorang sulih lah. Tolak hak mangkap, tolak hak buruk, seorang sulih tu mujur. Kita kata, rupanya Allah ni, dia dengan sifat istirahat dia, dengan sifat kaya dia, orang hak pengabdih sekali masuk syurga. Bila dia kata, pilah engkau, duduklah sama mana engkau nak. Kau ni kata, ya Allah, apa lagi dah yang tinggal kat aku, habis dah. Allah kata, pilah tengok dulu. Dia kata, aku tak mau pilah. Tuhan kata, pi tengok dulu. Bila dia pi tengok, panggu dia yang tinggal seluas langit dan bumi. Ni, dalam hadis Muslim, dalam kitab Riyadhus Salihin. Allah sekali masuk, bahagian dia tu seluas langit dan bumi. Muslimin dan muslimat yang mati sekalian, rupa-rupanya Tuhan dia janji nak bagi balasan baik di syurga. Dia bagi yang terbaik untuk orang yang percaya pada janji dia. Cuma Tuhan minta satu aja. Mula-mula sekali tadi kita baca ayat, Allah sebut dah, aku tak minta lain pada kamu, aku minta kamu abdi diri pada aku. Habis. Aku tidak minta duit, aku tidak minta pengaruh, aku tidak minta kamu tolong aku, aku tidak minta. Aku tak minta semua benda ni. Aku minta satu aja. Abdi diri pada aku. Abdi dalam erti kata, apa Tuhan kata, apa yang Nabi kata, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Habis cerita. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Jadi diriwayatkan hadis ini oleh At-Tabrani dengan isnad yang hasan dan tiada pada asal yang dikatakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah dia kata titi siratal mustaqim telah tetap adanya sebagai dikatakan di atas tadi. Malam ini kita nak tengok cerita tentang titi siratal mustaqim yang mengikut hadis Nabi, titi itu sudah ada pada hari ini. Hari ni, malam ni, titi tu dah ada dah. Di mana? Wallahu a'lam. Allah yang mengetahui. Kata dia kerana tersebut di dalam beberapa hadis. Satu daripadanya hadis yang akan datang ini. Iaitu hadis yang dikeluarkan akan dia oleh Abu Isa At-Tirmizi. Juga dengan katanya, An Anas ibn Malik qala. سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل بروايه daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya, telah aku minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa memberi syafaat ia bagiku pada hari kiamat ini. Muslimin dan muslimat mati sekalian, kalau kita baca kisah Anas bin Malik ini, dia ni di antara sahabat yang banyak betul minta dekat Nabi. Banyak betul cerita Anas bin Malik ni minta dekat Nabi. Awal-awal sekali dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, doakanlah kepada aku dengan satu doa yang baik. Dia minta Nabi doa dekat dia. Nabi pun terus doa, ya Allah, berilah kebaikan kepada Anas bin Malik ini di dunia dan di akhirat. mengikut ulama muhaddisin, berkat daripada doa Nabi itu, Anas bin Malik, anak dia 99 orang. Anak Anas bin Malik ini 99 orang. Umur dia 100 tahun. Anas bin Malik salah seorang sahabat yang selalu bila jumpa Nabi, minta Nabi doakan kebaikan untuk dia. Dalam hadis yang kita baca pada malam ni, dia jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah," dia kata, "bolehkah tidak di hari akhirat itu engkau beri syafaat pada aku?" Dia minta pada Nabi SAW. Kata dia, kerana pada masa itu sangat bahaya atas manusia daripada beberapa banyak bala dan haru biru di padang mahsyar itu. Kerana waktu manusia duduk di padang mahsyar ini, itulah waktu yang paling bahaya ke atas semua manusia. Tak ada lah waktu yang lebih bahaya daripada waktu di padang mahsyar itu. Kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut 7 golongan. Sab'atun la yuzilluhumullahu fi zillih yawma la zilla illa zilluh. Nabi kata ada 7 golongan yang mereka ini akan mendapat perlindungan Allah pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan hanya perlindungan Allah sahaja yang ada. Hadis itu nak ceritakan bahawa padang mahsyar ini satu tempat azab yang cukup dahsyat, yang orang cukup takut dengan padang mahsyar ini. Dalam keadaan serba takut itu, masing-masing carilah siapa-siapa juga yang boleh beri syafaat supaya mereka selamat daripada azab di padang mahsyar itu. Anas bin Malik bila dengar Nabi SAW cerita tentang kedahsyatan padang mahsyar, dia jadi takut. Sahabat Nabi ni bila duduk dalam majlis Nabi, bila Nabi sampaikan cerita tentang neraka, ada sahabat pengsan. Tak boleh tahan dengar, pengsan dia. Bila Nabi SAW menceritakan tentang syurga, sahabat seolah-olah nampak syurga yang Nabi ceritakan itu. Ini mukjizat Nabi. Anas bin Malik bila dengar cerita tentang neraka, tentang padang mahsyar dan sebagainya, dia jadi takut. Dia jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, bolehkah tidak di padang mahsyar itu engkau beri syafaat pada aku? Aku takut kerana hari itu hari yang amat bahaya ke atas semua manusia." Bila didengar Nabi akan pinta aku, lalu dijawabnya, "Aku perbuat dan aku beri syafaatku padamu." Nabi kata, "Tak apa, aku bagi syafaat pada engkau wahai Anas." Qala, qultu ya Rasulullah, fa aina aqlubuk? Qal, uqlubni awwala ma taqlubuni ala sirat. Katanya, aku berkata, aku ya Rasulullah, maka di mana hamba mencari tuan hamba di dalam masa orang banyak berkumpul dan berhimpun itu? Jawabnya, cari olehmu akan daku. Awal-awal tempat engkau cari aku iaitu di atas titik. Bila Nabi kata, insyaAllah di padang mahsyar esok aku akan bagi syafaat aku pada engkau. Bila Nabi kata macam tu, Anas kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, di mana aku boleh jumpa engkau di padang mahsyar esok? Katanya padang mahsyar ni luas. Katanya padang mahsyar ni tempat berimpun manusia daripada Nabi Adam sampai orang yang penghabis sekali lahir daripada kalangan umat Nabi Muhammad. Kalau begitu punya ramai orang di padang mahsyar, aku nak cari hang di mana? Aku tak tahu nak cari di mana engkau duduk ya Rasulullah. Nabi kata, mula-mula sekali cari aku di atas titik siratal mustaqim. Nabi pesan dekat Anas bin Malik, cari aku di atas titik siratal mustaqim. Faqultu fa in lam alqak ala sirat qala fatlubni 'indal mizan. قلت فإن لم ألقك عند الميزان قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواقف. Kata aku ya Rasulullah, sekiranya tiada hamba jumpa tuan hamba di atas titik siratal mustaqim, maka di mana hamba cari tuan hamba? Apakala hamba berkehendak akan tuan hamba di tempat yang bahaya ini? Anas kata, kalau aku pergi cari di titik siratal mustaqim, katalah engkau tak ada di situ ya Rasulullah. Di mana aku nak cari lagi? Sabdanya, maka hendaklah cari aku di sisi neraca. Cari aku di sisi al-mizan. Neraca penimbang amal manusia. Cari aku. Kalau tak ada di titik siratul mustaqim, aku ada di mizan. Nabi kata. Boleh kamu jumpa aku di sana sedang memberi syafa'ah akan orang-orang yang bertimbangan amalnya. Nabi kata, aku ada di mizan. Aku ada di neraca itu kerana aku nak bagi syafa'ah, nak bagi syafa'ah kepada orang-orang yang sedang ditimbang amal dia. Di sinilah timbul cerita macam-macam. Dia kata Nabi, bila tengok amal tu ditimbang, dia pun ambil soban dia lempang pergi. Soban pelik aja, kalau nak lempang ke orang aja boleh dapat. Dah. Macam-macam cerita kita dengar pagi ada Nabi minta, Nabi tolong rekomen dan sebagainya. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Yang kita tahu, yang hadis Nabi SAW cerita ni. Nabi ada di sisi al-mizan. Macam mana cara Nabi nak bagi syafaat? Wallahu a'lam. Itu hak Nabi SAW dan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kataku lagi, sekiranya tidak hamba jumpa tuan hamba pada mizan, maka di mana pula hamba cari tuan hamba itu? Kalaulah sekiranya saya pergi ke al-mizan, ke neraca itu, tuan hamba tak ada di situ, di mana saya nak cari? Jawabnya, cari aku di sisi kolam. Nabi kata, jumpa aku di haud. Haud ini telaga ataupun kolam Nabi SAW yang kita dah baca tentang kolam ini pada bab yang sebelumnya.